Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dari sini kita bisa pahami bahwa orang yang paling celaka dan orang yang paling sengsara dan binasa adalah orang yang menyeburkan bahkan menjadi dalang fitnah. Dan tanda-tanda orang kecebur ke dalam fitnah ada empat. Yang pertama, dia memandang yang dulunya halal sekarang dianggap haram, atau yang dulunya haram sekarang dianggap halal. Demikian itu bukan karena dulu dia tidak mengerti dalilnya kemudian sekarang faham, bukan. Atau dia dulu tidak memahami dalil itu dengan benar sekarang faham, tidak. Tapi murni pengaruh-pengaruh negatif lingkungan yang ada di sekitarnya. Entah karena buku bacaan yang dia baca, atau teman yang mengitarinya, atau jamaah kelompok yang diikutinya. Sehingga muncul berbagai macam syubhat yang ada di otaknya. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa iyyakum wal fitan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim, akan muncul fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, pagi orang beriman sore kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Dengan demikian, suatu yang paling ditakutkan oleh seorang mukmin adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada keagamaannya, fitnah yang menimpa agamanya. Sehingga Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, "Inna ad-dhalala an ta'rifu ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Iyyakum wat-talawun fid-din." Kata beliau, kesesatan dari biang kesesatan adalah kau anggap baik yang dulunya kamu ingkari, dan kamu ingkari yang dulunya kamu anggap baik, dan waspadalah terhadap warna-warni di dalam agama. Kemudian faktor yang kedua atau tanda yang kedua orang itu terjebur ke dalam fitnah dan akhirnya nanti bisa menjadi dalang fitnah adalah at-talawun fid-din, berwarna-warni di dalam agamanya, berpindah-pindah di dalam prinsipnya, dan tidak memiliki satu pegangan yang tetap di dalam agamanya. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, akibat banyaknya debat, banyaknya adu mulut, man aksarul khusumat, barang siapa yang banyak adu mulut, aksara tanakkula, maka dia akan gampang untuk berubah. Kaum muslimin yang berbahagia, menjadi muslim di dalam memegang prinsipnya bak air di daun talas adalah ciri orang munafik. Dan memberikan warna sibghah Islam di dalam dirinya rubah-ubah seperti bunglon adalah suatu yang berbahaya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia paling buruk ada dzal wajhaini, manusia yang memiliki dua wajah. Dengan demikian, iyyakum wattalawwuna, kata Rasulullah, iyyakum wattalawwuna fid-din, waspadalah kamu terhadap sikap berubah-ubah warna di dalam agama. Yang kemarin dia katakan sesat, sekarang dia katakan benar. Yang kemarin dikatakan manhaj, sekarang dikatakan khilafiyah. Contoh, banyak orang yang dulu menganggap safarnya wanita tanpa mahram adalah haram, sekarang dipandang halal. Demo dulu dianggap perkara manhaj, sekarang ternyata khilafiyah. Ini masalah berat. Kemudian yang kedua yang berbahaya adalah ittiba'ul mutasyabih. Mengikutin syubhat dan tidak mau mengembalikan kepada yang muhkamat. Ini jelas sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya itu penyimpangan, zaygh, maka dia akan mengikuti yang mutasyabih dalam rangka untuk mencari-cari takwil yang batil dan mengikuti hal-hal yang sifatnya menyimpang, takwil-takwil yang tidak benar dalam hal-hal yang sebetulnya tidak tahu takwil secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita temui banyak di antara tokoh, di antara mereka yang dikatakan ulama atau minimal ahlul ilmi, yang dulu sangat tegas di dalam masalah-masalah kaitannya dengan keagamaan, sangat bagus di dalam menjabarkan nas-nas yang muhkamat, tetapi setelah beberapa kondisi melalui dia, masa melewati dia, maka hal-hal yang diangkat kebanyakan adalah mutasyabihat. Dan tanda orang terjebur ke dalam fitnah dan akhirnya bisa menjadi dalam fitnah adalah at-taswighu lil batil wa at-ta'biru lahu, mentolerir kebatilan dan bahkan memberikan banyak toleran terhadap berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dengan cara diawali dengan mereka memuji tokoh-tokoh kebatilan, mendekati tokoh-tokoh kebatilan, bahkan kompromi dengan kebatilannya, akhirnya tidak mau ngomong terhadap berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama, entah itu syirik, bid'ah maupun kufur, bahkan memusuhi, menyalahkan orang yang selama ini menjelaskan kebatilan, menyalahkan orang yang menjelaskan tentang kebid'ahan, entah karena dikatakan melawan banteng ke, melawan berbagai macam kekuatan-kekuatan yang mayoritas, atau dia telah menabrak tembok keras yang itu akan membahayakan dirinya sendiri. Minimal takut dakwahnya hilang dari peredaran masyarakat, atau terpicunya massa rakyat kecil untuk melawan dia, dan berbagai macam alasan-alasan yang ada. Semoga kita semuanya bisa terhindar dari empat yang menjadi ciri khas orang terjatuh ke dalam fitnah dan suatu ketika akan menjadi dalang fitnah. Yang pertama, saya ulas lagi adalah, yang dulu dia anggap haram, sekarang halal atau sebaliknya. Kemudian yang keduanya adalah, dia talawun berubah-ubah warna di dalam berdakwah, di dalam beragama, di dalam mengikuti ajaran din. Dan yang ketiganya adalah mengikutin yang syubhat, meninggalkan yang muhkamat. Dan yang keempat adalah mentolerir kebatilan. Toleran terhadap berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari itu semuanya. Dan kita diberikan keteguhan oleh Allah di dalam berpijak memegang, berprinsip sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati ketemu Allah kecuali dalam keadaan Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.